memahami hadis ini begini. Kalau ada orang berbuat kesalahan, misal ada orang mencuri, Allah gak langsung hukum dia pada saat itu. Ada pencuri yang berhasil kan? Ada orang berzina berhasil, bahkan dia dari bar karena senang tadi malam zina, dia zina lagi besoknya. Ya kan gitu? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum orang pada saat itu. Kenapa? Karena dua alasan. Alasan pertama, agar dia diberikan kesempatan bertaubat. Kalau langsung Allah turunkan petir, menyambar orang mencuri, habis ceritanya. Begitu pula dengan orang yang dicuri barangnya, alasan yang kedua, untuk membersihkan dosa orang yang sedang dia zalimi. Iya kan? Barang kita diambil nih, 3 hari, seminggu, setahun, kita sabar. Dapat pahala sabar gak? Dapat pahala sabar. Jadi dua sisi, orang yang melanggar diberikan kesempatan sadar. Dan biasanya gini, kalau ada orang berbuat jahat nih, nyantol misalnya, dia datang ke saya, dia ngambil duit, dia gak bayar. Allah ingin membersihkan dosa-dosa saya misalnya, karena saya mungkin pernah gak tahu, Allahu alam, makan yang haram atau apa, kita gak pernah tahu, walaupun tidak diprogramkan dari saya bilang di awal. Tapi Allah ingin bersihkan dengan cara itu. Sisi yang lain, Allah mau kemungkaran orang ini berhenti di tangan kita, supaya kita adukan dia, laporkan, hukum dia, gitu kan? Seperti itu. Kalau kita biarin aja, sudah deh, biarin aja dia diambil hak saya tahu diampuni dosa saya, nggak apa-apa. Tapi dia, orang jahat itu, akan Allah mudahkan berbuat jahat sama orang lain lagi, tujuannya agar kemungkarannya dipungkiri. Sampai nanti dia nyantol ke orang yang kelima, misalnya orang kelima ini tegas, nggak boleh, tangkap, penjarain. Nah, baru dia kena, gitu kan? Jadi kadang-kadang Allah menjadikan orang lain berbuat jahat sama kita, pertama untuk membersihkan dosa kita secara pribadi, ada hal yang langgar, tinggikan derajat kita. Kemudian untuk dia, ya, untuk menghukum dia dengan cara itu, perbuatannya dihukum dengan cara manusiawi. Kalau caranya Allah lain, Allah itu gampang sekali. Ibu-ibu dan bapak sadar gak, di badan kita ini ada miliaran urat saraf yang kalau satu saja Allah matikan, habis ceritanya. Siapa yang punya keamanan sekarang pada saat dia naik motor, ada batu kecil yang nyambar matanya, buta. Ada yang bisa jamin? Kita cuma selalu merasa aman saja karena Allah menjaga. Semua sisi kita, semua di sekitar kita ini bisa membahayakan kita setiap saat. Setiap saat. Kita pernah jalan kan? Sepatunya bagus, lantainya rata, terseleo. Jatuh tiba-tiba. Bagaimana? Kita mau ngamuk pun tetap sudah keseleo, sakit kan? Begitu gampang Allah Subhanahu wa taala. Yang paling puncaknya Allah matikan seseorang. Mana pernah ada orang mati ya melewati sakaratul maut 1 jam? Nah, ada hitungan detik. Set, tercabut, selesai. Habis ceritanya. Kalau masalah dia tidak sadar itu lain. Itu masa-masa prosesnya, tapi kematiannya sebentar, cabut rohnya. Kata Allah, "Wa hum la yufarritun." Para malaikat kalau cabut ruh tidak terlambat. Ambil, cabut, selesai, hitungan detik. Habis ceritanya. Para setan itu jatuh langsung. Mau badannya kekar, mau kuat, mau kaya, mau pejabat, mau siapapun, tidak ada ceritanya. Orang sehat, orang sakit, habis ceritanya. Bagaimana orang bisa merasa aman nih dengan makarnya Allah? Tidak mungkin. Bapak ibu tahu enggak? Jepang itu negara yang paling banyak gempa terjadi. Kalau secara geografis manusia, ilmu manusia ya, oh karena Jepang beginilah, begitulah, alasan macam-macam secara ilmiah ya. Tapi kalau kita lihat lirik secara agama, Jepang itu walaupun banyak orang pintar, tapi mereka masih menganggap raja mereka sekarang itu adalah anak dewa matahari, dan matahari dianggap Tuhan mereka. Maka supaya mereka sadar, Allah coba terus, dan yang paling sering Allah berikan cobaan yang sesuai dengan apa yang mereka sedang punya kelebihan. Jepang terkenal kecerdasan, buat elektronik, buat ini. Saya pernah lihat cuplikan Bapak Ibu sekalian. Jepang karena seringnya gempa, dia ingin menunjukkan kepada dunia kalau dia mampu membuat bangunan anti gempa. Dibuatlah berapa building, dites sampai dengan bom pun gak rubuh bangunan itu. Berarti gempa pun tidak akan kena. Subhanallah. Begitu selesai berapa building mereka bangun, terjadi gempa hitungan detik, yang paling pertama hancur bangunan-bangunan itu. Malah rumah masyarakatnya yang biasa itu gak apa-apa. Malah itu yang Allah tunjukkan. Artinya ini teknologi yang kalian selama ini akui gampang dihancurin sama Allah. Semua tujuannya itu agar kembali kepada Allah, agar kembali sadar, ini raja kamu ini bukan Tuhan. Ya. Bedanya sama Nasara, cuma Nasara masih ngakui ada Allah. Kalau orang-orang Jepang enggak, memang matahari itu sebagai Tuhannya. Ini anak dewa matahari. Nanti kalau dia punya anak jadi raja lagi, ini juga anaknya, dia cucunya, dan seterusnya. Jadi kemajuan teknologi belum memberikan jaminan orang itu dapat petunjuk sebenarnya, tapi sering saja diingatkan sama Allah. Nah, peringatan tadi datang karena mereka terkenal dengan ilmu, dengan ilmu pengetahuannya. Allah datangkan dengan ilmu pengetahuan mereka. Nih, bangunan yang kalian bilang anti gempa, gempa. Apa kata para ilmuwan? Selama ini gempa selalu terjadi. Maksimal yang paling lama itu masih hitungan detik. Belum pernah ada gempa 1 menit, belum pernah. 1 menit aja belum pernah. Coba ibu cari deh, bapak cari. Tidak ada gempa 1 menit. Apa kata para ilmuwan? Kalau seandainya terjadi gempa di muka bumi ini, di kampung terkecil di muka bumi ini, 1 menit retak bumi ini. Bumi ini retak, bisa hancur semua kehidupan kalau 1 menit. Makanya hitungan detik saja. Begitu gampang kalau Allah SWT mau. Dan kalau sudah terjadi gempa, longsor. Sekian ratus rumah hancur, sekian ratus orang mati. Kan gitu. Kita lihat di berita kan selalu begitu. Para orang-orang itu tidak sadar kalau dia punya kemampuan, pasti dia lariin diri. Dia bisa lari dong dari runtuhan bangunan. Enggak bisa. Saya pernah lihat juga cuplikan bagaimana banjir tiba-tiba masuk di dalam sebuah kota di Amerika. Itu kan secara tiba-tiba. Sampai orang-orang tidak sempat mengeluarkan mobilnya dari parkiran, tidak sempat sadar keluar dari apartemennya. Banjir loh ini, air masuk ke dalam kota. Gimana bisa? Kalau secara akal kan air mengendap-mengendap nanti membesar gitu kan. Tapi terbukti. Kemarin 2 minggu lalu kan Jakarta hujan tuh. Berapa menit hujannya tuh? Kalau saya lihat itu sekitar 25 menit. Hujan waktu sore itu ya. Banjir, pohon ada yang rubuh, macet semua jalanan. Seperti bisa lumpuh total. Gimana kalau hujan begitu sehari semalam? Gimana kalau seminggu? Sudah selesai, habis semuanya. Jadi yang dibanggakan oleh manusia ini hilang semua. Gak ada yang bisa merasa aman dengan makarnya Allah. Bagaimana bisa orang merasa aman? Allah buat buntu. Satu, urat nadi kita misalnya, urat kita. Menggumpal darahnya. Udah susah tuh. Operasi bypass jantung. Berapa biayanya? Konsekuensi makanan apa yang tidak bisa kita makan lagi? Dan banyak sekali. Masalahnya banyak, kan? Seperti itu. Jadi tidak boleh orang merasa aman dengan makarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang tidak fahamnya. Jadi kalau saya simpulkan, yang pertama semua dosa ada konsekuensi. Itu harus difahami. Sengaja, tidak sengaja, tahu, tidak tahu. Tapi nanti konsekuensinya datang sesuai dengan kadar dia fahamnya. Itu penting. Kemudian orang-orang yang selalu merasa aman dengan makarnya Allah adalah orang-orang yang tidak faham bahwasanya akan ada konsekuensi tadi. Maka mereka terus berbuat. Bagaimana bisa dia merasa aman dengan rantai-rantai yang mengikat dia di neraka jahanam? Setiap satu dosa satu rantai, satu dosa satu rantai. Sekarang saya tanya, setiap amal soleh ada pahalanya kan? Kalau contoh yang lain, ulama bilang setiap amal soleh itu seperti ada jalan khusus ke surga. Setiap amal soleh. Kita kerjain banyak amal soleh, makin banyak jalan kita menuju ke surga. Sama halnya dari dosa, seperti rantai yang mengikat kita narik ke neraka. Makin banyak dosa, makin banyak rantai yang mengikat kita. Seperti itu gambarannya. Jadi tidak boleh orang merasa aman dengan makarnya Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali dari contoh saya kasih, bagaimana orang bisa seketika dilumpuhkan oleh Allah, dihukum oleh Allah, itu luar biasa itu. Bagaimana bisa orang merasa aman dengan itu semua? Bahaya sekali. Ada satu orang terkaya di Jepang, saya lupa namanya, sempat saya cuplikannya di Harun Yahya waktu itu ya, perempuan. Dia punya 27 perusahaan, kaya raya, orang terkaya. Dijelaskan di oleh Harun Yahya di situ dicuplikannya, orang ini baru saja meeting sore hari, malamnya waktu dia mau tidur sehat, enggak ada apa-apa, stroke tiba-tiba. Dilihatkan cuplikannya, perempuan itu sudah berumur memang ya, tapi dia sebelumnya meeting sore, malamnya dia stroke, mulai semenjak itu sampai dia meninggal dalam kondisi sudah tidak ingat apa yang dia kerjakan. Satu malam ini kasusnya, besok sudah enggak ada lagi. Semua perusahaan yang 27 itu sudah hilang. Sudah tidak ada ingatannya, hilang. Semua habis. Habis semua, enggak bisa bergerak, diranjang. Makan pun disuapin. Itu pun makanannya cuma bisa yang tertentu. Kemarin dia masih bisa makan sehat tuh. Dia masih meeting, masih bicarakan proyek miliaran, habis semua. Begitu gampang Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman. Masih ingat kisah yang saya bilang itu hari paman saya di Johor ya. Ini kalau yang sudah pernah dengar alhamdulillah, kalau yang belum dengar mungkin dijadikan sebagai pelajaran. Sudah dengar kita ingat lagi kembali. Tapi saya selalu jadikan ini sebagai bahan cerita saya di pengajian karena memang pelajaran besar gitu. Saya tidak bicara tentang Indonesia dan Malaysia, bukan bicara masalah negara, tapi saya bicara tentang kasus-kasus yang sedang terjadi ya. Kebetulan saya waktu bicara sama paman saya sampai berbicara masalah ini gitu. Bagaimana azabnya Allah gitu, waktu saya lagi ke sana kebetulan. Kemudian dia bicara, ada teman dia satu. Kebetulan di daerah Johor itu, wilayah Johor itu, rajanya, Raja Johor itu keturunan Bugis. Nah, paman saya dan keluarga saya memang ada turunan Bugis gitu. Jadi pada saat dia tinggal di Johor dan istrinya memang warga negara Malaysia, tinggal di Johor, anak-anaknya semua Malaysia, ada hubungan dekat dengan datuk-datuk di sana, turunan-turunan raja ini. Karena tahu ini turunan Bugis, maka sering diundang ke istananya dan seterusnya. Ringkas cerita, ada salah satu turunan raja ini yang kaya raya. Didatangi oleh salah seorang pengusaha dari kita, dari Indonesia. Kalau tidak salah pejabat ya. Tapi tidak disebutin namanya, saya juga tidak butuh namanya, kita mau ambil pelajaran saja dari kisah ini. Dan saya juga tidak bicara Indonesia, Malaysia enggak bicara. Karena di Malaysia banyak orang jahat, di sini juga banyak orang jahat, sana orang baik, sini juga banyak orang baik. Memang sudah begitu sunnatullah. Tapi intinya pelajarannya. Lalu paman saya bilang, datanglah orang ini, datang kepada dia karena tahu orang ini punya banyak duit. Dia bilang, saya punya proyek nih di Jakarta, ini proyeknya, butuh 5 juta dolar. 5 juta dolar ya, kalau kita anggap kurs 10 ribu saja, itu sudah 50 miliar. Baik, ini saya butuh. Kata paman saya, si Dato ini awalnya masih bimbang lah, seminggu dia masih pertimbangkan. Lalu orang kita ini datang ke tempat dia bawa Al-Quran. Dia bilang, Anda percaya gak sama Quran ini? Orang Malaysia itu bilang, iya saya percaya. Saya bersumpah atas Quran ini, saya akan amanah menjalankan uang Anda. Ragu apa lagi? Kata paman saya, kan dia sumpah atas nama Quran, ditransferlah uang 5 juta dolar. Selesai. Dalam proses sebulan saja, sudah mulai HP-nya sering mati. 2 bulan udah gak bisa dihubungin. 3 bulan sudah hilang berita. Gak ada beritanya nih, hilang sudah. Ada berita susah dihubungin, ini semua. Orang ini orang asing, gak ngerti. Dia datang Indonesia pun dia tidak tahu siapa yang dia harus hubungin. Walaupun tadinya ada KTP, ada segala. Kita sudah tahu negara kita kadang-kadang alamatnya bisa beda dengan. Intinya adalah, udah dibilang sama dia, udah kalau gitu sudah dianggap gak ada lah. Yang karena dia juga orang mampu gitu. Walaupun ini sebenarnya cukup besar dana kan, dibiarin sama dia. Subhanallah, paman saya bilang dalam hitungan 1 tahun saja. 1 tahun. Tapi 1 tahun lumayan ya, waktu yang lama sebenarnya diberikan kesempatan orang ini taubat. 1 tahun saja si Datuk itu datang ke paman saya bilang, itu tahu gak orang yang nipu saya dari Jakarta? Kata paman saya, ya kenapa? Sekarang lagi ada di Singapura, di ruangan ICU, ya, gak sadarin diri dan lagi cuci darah. Sudah gak sadarin diri, darahnya harus dicuci dalam proses. Dan biaya selama proses sebulan kalau gak salah di rumah sakit Singapura itu lebih besar daripada yang dia curi itu. Begitu Allah SWT berikan caranya, gitu, hukumannya. Berapa banyak fakta lapangan seperti itu? Berapa banyak? Maka orang sangat bodoh kalau merasa aman. Oh gak apa-apa deh, saya nipu orang ini, dia juga gak tahu. Oh pegawai saya gak kasih gajinya, gak apa-apa deh, dia juga gak bisa nuntut. Oh orang bodoh, dia gak paham nih, misal. Jangan lupa, dia punya Tuhan. Sebagaimana kita punya Tuhan, Allah SWT maha adil dan cuma satu. Dia akan memberikan pertolongan kepada siapapun yang lemah. Bukan berarti karena anak kita gak ngerti apa-apa, lalu kita gak mau kasih makanan misalnya. Gak bisa, dia punya Tuhan. Dia gak bisa mukul kita, dia gak bisa balas, tapi Tuhan dia akan hukum kita. Begitu poinnya. Harus difahamin nih. Allah Azza wa Jalla dengan kemaha murahannya, dengan kemaha adilannya, dengan maha pengasihnya, juga diikuti dengan maha ya pedih siksaannya. Kan gitu. Allah SWT itu maha perkasa, maha mampu segalanya. Jadi harus hati-hati. Orang yang lagi diuji sama Allah, sabarin, gitu kan? Pasti akan dia dapat ganjarannya. Kalau kita enggak dapat hak kita di dunia, kita akan dapat pamen pahala dia di akhirat. Gitu kan? Orang bodoh kalau mengatakan enggak apa-apa deh, sampai dia lalai-lalai sampai dia meninggal, berapa banyak musuh yang dia siapkan di akhirat. Saya sering bahasakan di pengajian-pengajian saya, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah siapkan musuh yang kita ketemu di akhirat. Gunjing orang, fitnah kah, pernah ambil haknya orang, dan sombong lagi, enggak mau minta maaf, enggak mau kembalikan haknya orang. Kalau kita ketemu sama dia di hari kiamat gimana tuh? Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau secara imaniah kita bicara, kalau kita sudah ketemu di mahsyar sama seseorang yang pernah kita utang, bisakah kita bayar duit utang kita di situ? Kita mau bayar pun enggak ada duit kita. Mau buat dari mana, orang sudah dikubur, dibangkitin baru. Kalaupun ada, dia mau terima duit rupiah pada saat itu? Dia mau terima dolar? Enggak ada. Pahala yang diambil. Ini sholat kamu nih 50 tahun sini. Saya ambil sebagai gantinya. Dan ingat ya, orang yang kita zalimin itu bebas mengambil pahala kita. Bebas. Gitu kan? Itu jelas. Kata Nabi SAW, siapa yang diberikan amanah menjaga istri seorang mujahid. Ini contoh saja ya. Kemudian dia berkhianat. Misalnya ada seorang laki-laki pergi jihad nih, istrinya dititipin sama seseorang. Lalu dia khianat. Ya, dia ganggu si perempuan tadi, mungkin dia berzina, dia apa. Dia berkhianat. Maka kata Nabi SAW, orang itu akan nyatakan hari kiamat, dipertemukan dengan mujahid ini, dan Allah memberikan dia kesempatan mengambil apapun yang dia mau. Kata Nabi, apakah dia akan meninggalkan pahalanya orang itu? Sahabat semua diam dan sudah faham. Gak mungkin. 100 ribu pahala, diambil semua 100 ribu. Untuk apa ditinggalin? Memang itu satu pahala aja bisa nginggin derajat dia. Kesempatan karena orang ini berbuat zalim. Seperti itu. Jadi akhirat jangan ditunda ke akhirat, berbahaya. Berbahaya itu nanti tidak ada lagi bayar. Kita enggak bisa lagi ucapin maafin saya, enggak mau dia di akhirat. Di dunia ini sekarang sebelum pejamkan mata nanti malam tidur, minta maaf sama semua orang yang pernah kita buat salah. Kembalikan semua haknya orang. Janjikan kalau memang kita belum bisa. Pastikan, karena ini berbahaya. Tidak boleh merasa aman dengan makarnya Allah, berbahaya. Berbuat dosa tadi mengambil barang adalah dosa besar. Merasa aman dengan perbuatan dosa itu, sudah utang, sengaja gak mau bayar, orang sampai telepon, orang sampai ini, gak mau, sengaja. Itu dosa lain tuh. Karena dia masuk dalam kezaliman, masuk dalam merasa aman dengan makarnya Allah. Banyak dosa besar yang dia lakukan. Dan setiap dosa ada rantai tadi, ada konsekuensi pembersihan, gak bisa. Makanya jangan merasa aman. Orang mukmin tahu, dia pasti pernah buat salah dalam hidupnya. Tetapi dia menjauhi yang besar, dan apapun yang sudah terjadi dia akan selalu ikuti dengan istighfar. Kenapa Nabi bilang saya tiap hari istighfar 70 sampai 100 kali? Untuk apa? Kok ada jumlah 70 sampai 100? Kata sebagian ulama hadis apa? Kemungkinan adalah minimal dosa orang per hari itu 70. Lah iya, kemungkinan itu. Misal gini, saya kasih contoh. Bapak ibu lewat di pinggir jalan, ada pelang sampo perempuan tidak pakai jilbab. Kita lewat, tidak pungkirin tuh, dosa gak? Dosa, itu kan kemungkaran. Loh, gak ada urusannya. Kita sedang lewat, lihat pengemungkaran, kita biarin. Dosa gak? Dosa, gimana caranya gak dosa? Kata Nabi, siapa yang lihat mungkar, dia harus pungkiri dengan tangannya. Kalau gak bisa dengan lisannya. Kalau gak bisa dengan, mestinya kita bilang gini, ya Allah hilangkan pelang ini. Nah itu baru bebas. Tapi kalau kita lewat saja, berarti kan banyak dosa kita ya. Berapa pelang yang kita lewatin sehari? Loh begitu memang. Nah itu, sekarang orang masuk di mall, banyak orang lewat, musik yang kita dengar di mall, sepanjang satu jam di mall, dosa gak? Gimana caranya gak dosa? Enak benar kalau gak dosa. Jelas dosa kok. Sengaja dengar dan tidak sengaja dengar sama, sama saja. Karena itu kan dosa. Enggak bisa. Kan begitu. Jadi kita harus tahu. Memang begitu. Berarti dosa kita sehari banyak sekali kan. Nah hindarin. Ibu berusaha memisal. Ibu enggak ke satu tempat. kecuali darurat. Seperti banyak orang buang waktu di mall 4 jam, 3 untuk apa? Untuk apa? Jalan-jalan. Untuk apa? Nah, di situ ada konsekuensi banyak gitu. Kecuali kita siap ya, pakai Walkman Al-Qur'an, enggak dengar musiknya. Jadi kan kemudian kita masuk. Lah iya, setiap lihat ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan hidayah. Itu baru lepas tuh. Sama. Ibu itu kan kemungkaran. Berdosa enggak dia buka jilbab? Ibu enggak ingatin berdosa enggak ibu? Selesai. Dosa. Enggak bisa enggak. Makanya yang saya ingin diberatkan di sini adalah dosa itu ada di mana-mana sekarang. Makanya kan dalam Islam disiapin pembersihan dosa banyak kan? Wudu jatuh dosanya, sholat jatuh dosanya, sedekah jatuh dosanya, bakti orang tua jatuh dosanya. Kalau tidak ada, kalau ini semua bukan tidak dihitung dosa, maka tidak perlu semua itu pembersihan dosa yang banyak tadi. Untuk apa? Kalau ibu seharian di rumah enggak buat apa-apa duduk. Ya kan gitu. Berarti tidak ada kesannya kayak tidak ada dosa, gitu kan? Baik, berus untuk apa? Kalau kita wudu dibersihin dosanya, kalau kita sholat dibersihin dosanya, kita amal sholat. Nah ternyata banyak dosa yang numpuk yang kita tidak sadarin gitu. Saya sampai bilang sama istri saya, kalau lagi jalan ada perempuan tidak pakai jilbab, saya bilang ya Allah berikan dia hidayah dan semua yang seperti dia di seluruh dunia. Kalau saya gitu, seluruh dunia ya Allah. Jadi siapapun yang saya temuin setelah itu tidak pakai jilbab juga kena doa ini. Sudah selesai. Loh ya kalau tidak coba gimana jalan keluarnya, kan gitu. Ini cara saya. Ya kan gitu. Boleh diikutin, gratis. Lah gitu. Saya kalau enggak gimana? Saya lihat pelang nih, ada pelang. Kemarin di daerah MT Haryono atau di mana itu? Ada dipasang pelang, naudzubillah celana dalam laki-laki. Gambar laki-lakinya semua tidak pakai baju cuma celana dalam. Besar, gitu kan? Saya lihat begini ya Allah saya pungkiri kemungkaran ini dalam hati saya Allah dan semua pelang yang seperti ini seluruh dunia. Saya lihat atau tidak lihat, udah. Yang penting kalau kita tidak lihat pun berarti dapat pahala karena sudah niat mau pungkirin kalau lihat kan. Yang kelihatan pun sudah tertanggulangi. Nah sering kita mendoakan seperti ini, siapa tahu memang Allah jadikan penyebab hidayahnya. Allahu a'lam. Kita gak tahu. Tapi kalau kita diam, gak mungkirin, dosa. Siapa bilang bukan dosa? Jelas kesalahan kok. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang lihat kemungkaran dan dia tidak memungkirinya, orang itu yang buat salah akan datang hari kiamat mencekik lehernya sambil berkata, ya Allah, orang ini lihat saya buat salah gak diingatin. Lah makanya. Nah, sabar, sabar. Nah, sekarang caranya bagaimana? Perbanyak. Jadi memang harus jeli orang beriman tuh. Matanya gak boleh lihat sembarangan. Karena kalau kelihatan, konsekuensi hukum ada. Kita lihat nih, oh kemungkaran. Ya Allah hilangkan. Gitu. Kalau kita lewat, lihat, gak pungkirin, berarti konsekuensi hukum. Kan gitu. Kita biarin soalnya. Kan gitu, masalahnya di situ. Nah, tapi kita bisa lepas dengan cara tadi. Saya pribadi ya, di antara doa yang saya baca, ya Allah, karuniakanlah kepada saya kemudahan untuk memungkiri semua kemungkaran, ya Allah. Yang hamba lihat atau tidak lihat. Dari awal engkau perintahkan itu dipungkiri sampai hari kiamat. Kalau doa saya begitu. Ya Allah, mudahkanlah hamba mengerjakan semua perbuatan baik, ya Allah. Dari awal engkau perintahkan sampai hari kiamat, ya Allah. Walaupun tidak sempat saya kerjain, saya ingin niat, ya Allah. Kalau Allah kasih, berapa banyak pahala yang didapatin tuh? Rahasia. Doa mahal tuh. Doa mahal tuh. Bayar dulu 5 rial. Jadi saya bilang, ya Allah, mudahkanlah aku untuk memungkiri semua kemungkaran. Ya Allah, mudahkanlah aku memungkiri semua kemungkaran. Ya itu kan. Dari awal engkau perintahkan itu. Tidak harus seperti kalimat saya ya. Kalimat bapak ibu aja sendiri. Yang penting paham maksudnya. Karena ini bukan, ini doa yang saya karang, yang saya buat. Karena saya tiba-tiba dengan terus menyampaikan tema ini, saya jadi berpikir ini mungkin solusi buat saya gitu. Ya Allah, saya memungkiri ya semua kemungkaran dari awal engkau perintahkan itu sampai hari kiamat. Artinya dari awal kapan ya Allah cipta, perintahan kemungkaran gak boleh ada. Itu saya minta walaupun belum lahir, saya termasuk pungkiri itu. Dengan niat kita. Gitu kan? Sampai hari kiamat, kita sudah mati pun tetap ada kemungkaran, kita semua dapat pahala di situ. Karena ingkar mungkar. Coba, Allah maha pemurah. Kalau Allah kasih itu luar biasa gitu. Kan gitu. Dan ya Allah, sudah? Ya, semua kemungkaran dari awal engkau perintahkan itu. Perintahkan untuk memungkirinya ya. Sampai hari kiamat. Engkau memerintahkan itu. Memerintahkan untuk memungkiri. Dan ya Allah sebaliknya. Saya niat ya untuk mengerjakan semua kebaikan. Mengerjakan semua kebaikan. Dari awal engkau perintahkan itu sampai hari kiamat. Ya Allah, mudahkanlah aku ya, atau seperti itu bahasanya, melakukan semua kebaikan dari awal engkau perintahkan itu sampai hari kiamat. Jadi kalau kita belum lahir pun ada amal-amal soleh yang diperintahkan, kita juga niat lakukan. Saya bahkan pernah berbilang, saya pernah bilang begini dalam doa saya, doa lain ya. Saya bilang, ya Allah, karuniakanlah aku pahala orang-orang soleh sebelumku. Seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair. Sahabat-sahabat Nabi ini saya sebutin namanya. Siapa tahu Allah kasih pahala mereka. Kita gak tahu. Kenapa gak boleh? Kenapa gak boleh? Kata Nabi SAW, manusia empat golongan. Yang pertama adalah orang yang Allah kasih ilmu dan harta. Yang tidak. Dia kaya raya, dia pinter. Lalu dia habiskan keduanya di jalan kebenaran. Hartanya diinfakkan siang malam. Di jalan Allah. Semua dikasih bantu masjid, bantu anak yatim. Semua kegiatan disumbang sama dia. Dia pun mengajar. Ini orang yang paling mulia nih. Punya ilmu dan harta. Salah satu doa yang sering saya baca. Ya Allah, karuniakanlah saya ilmu dan harta. Dan gunakan saya untuk menghabiskan itu di jalanmu. Karena ini golongan yang paling mulia ya. Apa kata Nabi, datang golongan yang kedua. Orang yang Allah kasih ilmu tapi gak punya harta. Dia punya ilmu, tahu halal haram, tahu ilmu agama, tapi gak punya harta. Tapi dia berpatokan dengan orang yang pertama nih. Dia bilang apa? Ya Allah, kalau engkau karuniakan aku harta seperti dia, aku akan buat seperti dia. Kan yang pertama ini bangun masjid, rumah anak yatim, punya pesantren, banyak tahfidz Quran yang lepas dari dia. Tiap haji, tiap tahun pergi haji. Ya Allah, kalau saya punya duit, saya buat seperti dia. Tulus dari hati, apa kata Nabi? Fahuma fi ajri sawa. Dua-duanya sama pahalanya. Niatin. Kan gitu. Karena kita memang tidak mampu melakukan seperti dia kan. Lain kalau misalnya kita punya kemampuan lalu kita tidak lakukan. Cukup dengan niat aja. Itu lain. Ini memang kita tidak punya kemampuan. Sekarang bapak ibu keluarganya ada yang punya travel tiap tahun haji. Ya Allah, kalau saya juga punya travel seperti dia, saya juga mau haji tiap tahun. Dapat pahala tuh. Kan begitu. Begitu mudahnya orang melakukan dosa. Begitu mudahnya orang melakukan pahala. Tahu gak kita? Sekarang kalau bapak ibu memurtad dari Islam, bagaimana caranya? Na'udzubillah orang bilang saya murtad dari Islam. Sudah murtad belum? Sudah murtad, kalimat loh itu. Hanya itu saja. Kalau dia betul dalam hatinya mau keluar, keluar dari Islam tuh. Harus syahadat baru. Sebagaimana orang kalau mau masuk Islam tinggal syahadat, kalimat. Kan gitu. Makanya harus hati-hati kan. Nah di sini sama dengan tadi kasus ini. Gitu kan? Sama dengan kasus ini. Jadi kita harus pekah betul ya, jeli betul memahami tentang bagaimana meraih pahala-pahala yang sangat besar. Lalu kata Nabi SAW ada golongan yang ketiga. Jadi golongan pertama ilmu dan harta. Dihabisin jalan Allah, golongan kedua cuma ilmu. Karena dia faham, dia dengan niatnya ingin dapat melakukan seperti yang pertama. Maka sama pahalanya. Golongan ketiga orang yang Allah kasih harta tidak ada ilmunya. Dia gak tahu mana halal haram. Uangnya dipakai bangun bar, diskotik, hotel, perzinahan, macam-macam. Kaya raya emang. Tapi gak ada ilmunya ya. Datang golongan keempat ini, jangan sampai jadi orang ini. Gak ada ilmu, gak ada harta. Tapi masalahnya, dia bukan jadikan patokan yang pertama sama yang kedua. Dia patokan yang ketiga. Dia bilang, hebat orang ini. Kalau seandainya saya punya uang, saya juga buat seperti dia. Bangun bar, bangun diskotik, bangun segala. Apa kata Nabi? Fahuma fi wazri sawa. Dosanya sama. Sama yang ketiga ini, sama. Bahaya itu. Makanya selalu tolok ukurnya orang yang saleh. Jangan orang yang buruk. Kita bisa dapat tuh. Tiap tahun jemaah haji di sekitar kita berangkat. Ya Allah, kalau saya juga punya harta, saya juga berangkat seperti mereka. Dapat. Kenapa enggak? Gitu kan? Tadi saya bilang, saya bahkan sampai berdoa, bagaimana caranya ya saya mendapatkan pahala para sahabat nih? Sudah sulit. Saya mengatakan, ya Allah, dengan karuniamu ya Allah, mudahkanlah hamba untuk mendapatkan pahala-pahala orang terdahulu. Seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Bukan, memang mereka lebih afdal. Tapi bisa saja. Sebagian ulama salaf mengatakan, saya sampai berharap punya niat di semua amal soleh. Jadi kan, yang saya sempat kerjakan atau tidak. Itu dia mengatakan, kalau saya tidak, saya tadi tidak, saya minta ya Allah berikan niat semuanya amal soleh dari awal kau perintahkan. Sampai hari kiamat. Allahu alam, saya juga tidak tahu kenapa muncul niat untuk doa begitu gitu. Ya mudah-mudahan saja Allah kasih, kita enggak tahu. Tapi seperti itulah ya. Betul. Jadi banyak sekali dosa tersebar sekitar kita, sebagaimana juga peluang ibadah banyak sekali. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan ibadah Bapak Ibu sekalian itu dengan orang di sekitar kita gitu. Contoh, kalau satu rumah tangga suami, istri, anak-anaknya 5, semuanya soleh, semuanya hafal Quran, kan itu. Berarti mereka harus cari pahala di mana? Di luar rumah. Ya, pahamin nih. Tapi kalau ada anaknya 2 yang nakal misalnya, nah inilah pahalanya nih. Kejar nih anak 2 nih. Berarti di depan mata itu karena memang ada kesempatan. Jangan bilang, waduh kenapa ya? Bukan kenapa. Ini target. Ada pembantu masuk belum faham agama, beliin baju. Saya bilang sama istri saya, setiap pembantu masuk, ayo kita ke PGC itu beli baju, beliin baju, beliin jilbab, tuntun dia. Kata para ulama, banyak orang pembantunya kerja sampai 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, tidak pernah disuruh sholat. Padahal kalau dia bilang, kalau kau gak sholat, saya gak mau kamu kerja di sini. Orang itu akan sholat sebenarnya, dia bisa gunakan powernya, itu sudah ingkar mungkar. Sambil diingatin, mungkin pertama dia tidak ikhlas, tapi mungkin besok lusa dia faham, akhirnya dia lakukan. Kan gitu. Coba tunggangin, jadi Allah dengan hikmahnya, di sekitar kita tuh biasa memang dikasih kesempatan untuk itu. Ada orang rutin datang di rumah kita ketuk-ketuk, ibu-ibu lagi masak, tiap pagi lewat ibu minta-minta. Syaitan bisikin tuh, ini orang tiap hari minta. Padahal sebenarnya kalau kita pikir secara imaniyah, kita gak usah capek nyari orang, dia datang. Apa ruginya kasih 10 ribu, gak apa-apa jadwalin sebulan 300 ribu. Kalau dia akhirnya makan dari uang 10 ribu tiap hari yang kita kasih, berarti kita semua selama dia hidup sehari itu pahalanya kita, karena kita kasih minum makan dia. Kenapa gak mau? Aneh kan? Nah ini kesempatan nih, di depan mata gitu kan. Di depan mata ada anggota keluarga yang sakit, tugas kita bu menghakimi sesuatu secara zahir yang kelihatan. Gak usah kita cari tahu di kampungnya kaya gak ya, orang minta-minta, kamu ini bohong atau enggak. Bukan tugas kita itu, kasih selesai, Allah balas sesuai dengan niat kita, bukan lihat siapa yang terima. Ingat pernah saya kasih contoh, ada orang datang di majelis kita ini bawa proposal masjid. Ini Bapak Ibu masjid mau dibangun, biayanya 200 juta. Baik. Ini kebetulan ya, ini ada proposal masjid, bukan karena itu. Ini yang kemarin gitu, yang di Lampung ini. Ini kebetulan memang mau minta sumbangan, dan kemarin ada yang nyumbang kalau gak salah dari sini kan. Jadi saya bawain proposalnya biar lihat. Dia bawa nih proposal masjid, 200 juta misalnya. Baik, kita kumpul semua rame-rame, ternyata alhamdulillah 20-30 orang ini semua ngumpulin 200 juta. Pergi orangnya. Kita sudah senang nih bangun masjid. Sebulan kemudian kita tahu orang itu penipu. Rugi gak kita? Tidak rugi. Karena Allah tetap kasih pahala uang sumbangan untuk masjid. Tetap walaupun masjidnya gak dibangun, dapat istana di surga. Innamal a'malu binniyat. Begitu konsepnya. Itu keadilannya Allah. Bayangin kalau setiap kita infak, ternyata orang itu nipu, kita gak dapat pahala. Rugi luar biasa. Tapi biar dia nipu, dia akan dihukum dengan tipuannya, kita dapat pahala dengan perbuatan kita. Itu keajaibannya Islam tuh. Itu luar biasa gitu. Jadi gak ada yang rugi. Kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu seseorang menunggangi kuda dan dia minta-minta, kasih, karena kau lebih mulia daripada dia. Itu di atas kuda ya, artinya kalau kita sekarang mungkin di atas mobil Mercy. Bu minta airnya bu, nih silahkan, gak apa-apa. Kita lagi jalan kaki. Misal contoh, itu contoh saja. Artinya ini ibarat ya. Jadi Allah akan balas kita dengan kadar niatnya. Gak ada masalah buat kita, gak ada yang rugi. Kan gitu. Nah kadang-kadang Allah buat buka di kesempatan di rumah kita tuh variabel. Di keluarga kita, di lingkungan kita variabel untuk dapat pahala tuh. Ada orang sakit sehingga kita bisa jenguk. Kan gitu. Ada orang meninggal kita bisa takziah, ada orang yang susah. Sunnatullah itu satu keluarga pasti ada orang yang lebih susah, yang biasa hidupnya dan ada orang kaya raya. Supaya saling bantu tuh. Kesempatan ada variabelnya di situ kan? Ada celah dia bisa saling berbuat baik satu sama yang lain. Gitu kan? Dalam rumah itu banyak sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya seseorang tahu ya, yang mengucapkan dan yang menerima ucapan itu tahu apa yang Allah balas dari kalimat jazakallahu khairan dan balasan, semoga Allah balas segala kebaikan ya, dan yang menerima doa itu mengatakan wa iyyaka dan untukmu, kalau mereka tahu berapa banyak atau apa yang Allah janjikan di dua kalimat ini, yang ucapin dan yang membalasnya, maka mereka akan saling mengucapkan sepanjang waktu terus. Saya terapin di rumah saya begini. Ini pribadi saja ya, saya bilang, tapi boleh gratis. Saya bilang sama anak-anak saya, sama istri saya, kalau kita mau minta apapun satu sama yang lain, mulai dengan doa atau akhiri dengan doa. Saya bilang sama anak saya, nak jazakillahu khair. Anak saya perempuan, saya bilang jazakillahu khair, semoga Allah balas kamu kebaikan. Colok ambilin ayah air. Mulai doa. Sudah doa, gitu kan? Kadang-kadang saya ucapin doa lain, hadakillah, semoga Allah berikan kau hidayah, tolong ambilin ini, tolong ambilin itu. Kalau anak saya betul-betul aktif sekali, saya bilang hadakallah, sini nak, semoga Allah kasih kau hidayah, panggil. Jadi doa, saya sudah dapat pahala, itu peluang juga saya sudah dapat pahala memperbaiki dia. Dan ternyata, tanpa saya sadarin, saya targetnya memang begitu, tapi tanpa saya sadarin ternyata berhasil. Akhirnya sekarang istri saya, anak saya, kalaupun mau minta apa-apa, itu dimulai dengan doa kepada saya. Karena anak saya, ya, saya dipanggil abati, abati jazakallah khair, ajak kami main dong ke sini. Ya. Jadi pola doa. Jadi hidup itu di rumah. Jadi banyak sekali peluang untuk dapat pahala sebenarnya, gitu kan? Ada celah-celah yang kita bisa masuk situ. Cuman tinggal jeli nggak, gitu loh, masuk. Sebagaimana juga banyak kesempatan untuk ingkar mungkar. Dan begitu juga banyak dosa yang bisa dilakukan. Kita kalau lagi iseng duduk di rumah nggak ada program, setan bisikin tuh, remote TV. Ada berita, berita bukan sinetron. Nonton berita. Kan gitu. Muncul perempuan enggak pakai jilbab bawa berita, dosa enggak? Selingan cuplikan. Baru ceramah, enggak, saya nonton ceramahnya kok, gitu kan? Seling baru selesai ustaznya sampaikan hadis tentang neraka, keluar iklan sampo perempuan tidak pakai baju. Nah ini contoh. Kadang-kadang begitu Pak. Jadi kita niat baik nih, nonton ceramah, ternyata selesai itu pas jeda iklan masuk, begitu selesai sampo iklannya. Apa hubungannya iklan motor dengan perempuan pakai celana pendek? Apa hubungannya coklat dengan perempuan harus makan seperti terangsang? Apa hubungannya semua itu? Dosa. Gimana caranya enggak, gitu kan? Semua begitu. Maka harus lebih hati-hati, Allahu a'lam. Jadi ini harus jeli ya, harus jeli, dan mudah-mudahan Allah SWT bisa membersihkan dosa-dosa kita dan juga mengampuni. Baik, nah kasus tidak boleh merasa aman dengan makar Allah, ini sebuah konsep yang luar biasa nih, sebuah konsep luar biasa, karena kalau kita tahu semua dosa ada konsekuensi, kita tidak akan berani sembarangan, tidak akan berani sembarangan. Sebelum juga saya baca dalilnya, ini semua masih kronologis pembukaan, karena dalil sini cuma 3 beliau angkat ya. Setiap ibadah itu punya kenikmatan. Sebagaimana maksiat punya kenikmatan. Harus tahu ini ya. Bohong orang kalau bilang nonton film Hollywood gak enak. Gimana caranya gak enak? Yang dicari artisnya laki-laki gagah, hebat, kekar, pintar actionnya. Perempuannya juga begitu, cantik, pintar actionnya. Supaya orang tertarik kan dia mau jual. Tapi kita pada saat menikmatin itu, ada nikmat nonton maksiat tadi, gitu kan? Pada saat yang bersamaan, kenikmatan ibadah akan hilang dari kita. Coba habis nonton itu sholat, gak bisa khusyuk. Biar tutup mata, gak mungkin. Karena kenikmatan maksiat sedang ada, kenikmatan amal sholat hilang. Kita balik kasus. Kalau kita nikmatin ibadah, kenikmatan maksiat hilang. Contoh, ibu-ibu yang sudah biasa tutup jilbab nih. Kan gitu. Terus satu waktu tidak sengaja ada orang masuk tiba-tiba nyolong rumah kelihatan rambut kita. Kita lari cepat misal sembunyi. Nyesel gak rasanya? Aduh tadi kelihatan. Itu apa itu? Itu kenikmatan ibadah namanya. Kita merasa rugi kenapa ada yang lihat gitu kan. bukan suami misalnya. Nah, dengan ini berarti ada kenikmatan ibadah. Pastikan pada saat itu kita merasa jijik dengan orang yang tidak tutup aurat. Karena kenikmatan membuka aurat sudah tidak ada, kenikmatan maksiatnya hilang. Begitu. Jadi masing-masing punya kenikmatan tapi tidak bisa bersatu, enggak bisa. Kita tinggal pilih salah satu, mau nikmatin ibadah dengan cara betul-betul kita komitmen kerjakan ibadah dan mengunci pintu maksiat nih, betul-betul kita mungkin tidak disengaja baru akhirnya terjadi maksiat, gitu kan. Kalau sengaja sudah mustahil karena kita jaga komitmen ibadah, maka kenikmatan ibadahnya luar biasa. Kita biasa sholat on time, azan sudah sholat, satu waktu kita kebablasan tidur, misal gak? Karena kenikmatan ibadahnya sudah ada. Di sholat itu sudah, aduh, begitu azan harus di masjid, begitu azan langsung sholat. Sekali kita terlambat saja, ya Allah, kebablasan, kayak nyesalnya luar biasa gitu. Nah ini seperti yang sabda Nabi SAW, kalau orang mukmin berbuat dosa kecil, maka dia melihat seperti gunung besar di punggungnya. Kalau orang munafik, ahli maksiat, dia membuat dosa besar, dia lihat seperti lalat hinggap di hidungnya, dan dia usir seperti ini. Dosa besar, dianggap kecil sama dia. Seperti itu. Nah, kedua kenikmatan tidak bisa bersatu. Tapi ingat ya, banyak orang bilang, biasa diwaswas sama syaitan, kalau buat dosa itu kan enak, Allah larang yang enak-enak, ya kan gitu. Seakan-akan kalau ibadah nggak ada kenikmatan, salah, salah itu. Itu ibadah ada kenikmatannya. Kalau bapak ibu sudah sampai pada tingkat merasa nikmat dengan sholat malam, itu nggak mau ninggalin itu. Kalau sudah coba nikmatin deh, biasanya kalau orang itu sholatnya nggak khusyuk, ini biasanya ya, Allah uji hamba itu dengan sebuah cobaan yang akhirnya membuat dia mau nangis dalam sujud supaya dia bisa berdoa sama Allah. Bapak ibu sekalian, kalau tidak ada cobaan tadi yang datang kepada kita, kita nggak akan bisa nangis tuh sementara sujud. Dan kita sadar atau tidak sadar, nangis lagi berdoa dalam sujud itu kenikmatannya luar biasa, nggak bisa orang beli. Saya pernah satu kali mau khutbah Jumat di Kampung Melayu. Ini bukan masalah riya ya. Karena ulama bilang kita bisa pakai ayat fa'amma binikmat rabbika fahaddith, dengan nikmatmu boleh kamu ceritakan, gitu kan? Kalau kita bisa selamatkan diri dari riya dan jadi pelajaran bagi orang. Saya mau khutbah Jumat waktu itu. Kemudian saya belum sholat duha. Saya masuk ke masjid, memang waktunya masih sekitar sejaman azan Jumat. Lalu saya sholat dulu. Kebetulan waktu itu saya ada hadapin masalah nih. Lalu saya sujud sama Allah. Asyik aja gitu. Saya merasa enak gitu kayak ngobrol sama Allah. Ya Allah, selalu mudahkan ya Allah gini. Ya Allah, jangan keluar. Sambil saya nangis. Kemudian sudah. Ternyata dari kejauhan di ujung masjid itu ada satu orang rambutnya sudah putih semua. Bapak-bapak udah tua. Saya tahu orang ini sering hadir. Mungkin umurnya sudah mendekati 85 tahun mungkin. Sudah tua ya. Dia datang ke saya. Habis saya salam, ditunggu rupanya sama dia. Terus dia, saya gak tahu nih. Dia datang ke saya, langsung dia duduk. Dia bilang, Ustaz pernah... susun, dia mulai dengan itu ya, pernah susun doa enggak dari Al-Quran? Saya bilang sih belum pernah, karena tradisi saya kalau lagi khutbah Jumat biasanya saya kalau berdoa di khutbah kedua semuanya pakai Rabbana, doa Al-Quran kan gitu, semua pakai Rabbana, Rabbi, Rabbana, semua Rabbana dari awal gitu. Saya memang seragamkan untuk khutbah Jumat begitu di doanya. Maka dia bilang, pernah Ustaz susun? Saya bilang belum, tapi insya Allah nanti kalau Bapak perlu saya coba susunkan deh, dia bilang gitu kan. Terus ternyata bukan itu yang dia mau, dia tanya, dia bilang, Ustaz tadi waktu lagi sujud baca doa apa? Kok enak sekali saya lihat. Kemudian dia berhenti kan dari jauh. Enggak pak, saya lagi ada masalah. Ya saya curhat sama Allah lah. Apa dia bilang kalimat? Waktu saya lihat mulutnya seperti Allah yang sedang nyampein ke saya tuh. Jadi kayak bukan dia. Gitu. Kadang-kadang kita Allah ingatin peringatan dari mulutnya orang. Dia bilang, Ustaz tahu, saya sampai rambut saya putih begini. Belum pernah saya rasain enaknya doa seperti itu tuh. Saya mau berharap sekali aja bisa rasain berdoa nangis sama Allah gitu. Seperti Allah bilang sama saya, pak, nih Khalid, musibah sedang sama kamu, ada kenikmatan yang saya kasih di situ. Kalau tidak ada musibah, kau nggak akan bisa begitu. Itu nikmatnya susah, mau dibayar dengan apa itu? Ternyata kalau musibah sudah diangkat, udah nggak ada, kita mau nangis, gimana cara nangis sujud ini? Nggak bisa. Nah, dari mana kita tahu dengan nangis sekali di sujud itu, ternyata itu sudah mengangkat derajat kita sekian ratus tahun di surga, kita nggak tahu. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Qudsi, Allah SWT berfirman kepada para malaikat, ada sebuah derajat di surga, Allah mau seorang hamba sampai derajatnya, tapi gak bisa. Karena umurnya belum sampai, amalnya tidak sampai. Tapi Allah mau dia sampai ke situ. Apa kata Allah kepada malaikatnya? Tuangkan, tuangkan itu artinya betul-betul ya, musibah kepada hambaku ini. Cobaan. Jadi belum selesai satu datang. Kalau kita sudah rasakan itu, ya kalau ibu rasa dan bapak sekalian lagi ada sakit nih, belum sembuh, istri sakit, belum sembuh, anak sakit, belum sembuh, utang belum dibayar, belum sembuh, numpuk-numpuk. Berarti yakin, ini jawabannya dari hadis ini, itu ada derajat di surga yang Allah mau kita capai. Udah nikmatin aja. Pasti Allah tetap akan mudahkan kita lalui kok hari itu. Gak usah khawatir. Tetap masih bisa bernafas, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa dengar, kita masih bisa makan. Cuma ada sumpek saja, sabarin. Gak apa-apa, nikmatin proses itu. Kata Allah, tuangkan cobaan pada hambaku ini. Sampai dia mencapai derajat itu. Kan gitu, jadi tidak ada yang sia-sia bagi seorang muslim. Kalian sia-sia. Cobaan apapun, jangan baru flu sedikit satu kampung tahu. Gak usah. Oh, dicoba sama Allah, alhamdulillah. Nanti kalau orang tanya, sakit flu ah? Iya. Ini belum ditanya, aduh flu saya gitu. Ngeluh terus hidupnya. Gak usah ngeluh. Karena kita biar bilang sama dia gak sembuh juga. Lain kalau dokter, lain kalau kebetulan mau minta didoain, lain. Doain insya Allah. Gak apa-apa. Tapi kalau dia sendiri baru sedikit. Padahal saya tadi malam itu gak apa-apa loh. Saya begini, oh cari 1001 cara kenapa itu terjadi. Berapa kata Nabi SAW, jangan buka pintu kalau seandainya. Karena itu membuka pintu syaitan. Gak boleh. Kan gitu. Jadi gak boleh buka pintu itu. Udah biarin aja. Nikmatin prosesnya. Kata Umar radhiyallahu anhu, bedanya antara seseorang bisa menerima takdir Allah dengan orang tidak bisa terima. Orang yang bisa terima takdir Allah, dia akan bisa melalui masalah itu dengan tenang. Karena dia tahu ini adalah takdir dari Allah. Allah lagi coba dia. Dia akan lalui dan dia akan dapat pahala. Orang yang tidak bisa menerima takdirnya Allah, tetap dia harus laluin dan tidak ada pahalanya. Yang mana kita pilih? Nah makanya, berarti kalau kita lagi sakit, kemudian kita gak terima nih, keluh kesah. Tetap aja nanti sampai batas waktu Allah mesembuhin baru sembuh. Tapi kita gak ada pahala, kita juga tambah susah lewatin karena keluh kesah terus. Tapi kalau kita bangun flu, alhamdulillah Allah lagi coba saya. Obat apa yang cocok ya? Oh minum teh hangat. Oh tolak angin apa ini enggak usah disebutin nama obatnya. Flu misalnya, minum apa gitu. Karena saya biasa minum itu ya. Saya soalnya kalau lagi flu saya cocok dengan tolak angin flu gitu. Nanti dikira dipromosikan lagi. Jadi hanya saya cobalah ikhtiar minum selesai. Udah nikmatin prosesnya. Karena kita keluh dengan tidak keluh tetap berjalan kan gitu. Nah, kata kuncinya diterima saja. Ya, caranya supaya kita bisa terima, yakin itu akan mendirikan derajat tadi, membersihkan dosa. Itu dalam Islam memang begitu. Jadi enggak usah berkeluh kesah. Dalam hadisnya dikatakan Allah SWT berkata, siapapun hambaku yang aku uji dengan sebuah cobaan, lalu dia mensyukurinya. Nih, beda ya. Bukan masalah kasus menyabarinya atau menerima. Hadisnya lain ini. Kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman, kalau aku ujikan sebuah cobaan pada seorang hamba dan dia mensyukurinya. Ini bayangin dicoba tapi dia syukur. Gitu kan? Maka aku akan balas dia surga. Aku akan balas dengan surga. Jadi ternyata cobaan itu bukan cuma sekedar disuruh terima. Alhamdulillah. Karena gini, cobaan itu kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kalau datang itu sebenarnya seperti sebuah kendaraan untuk mengetahui nilai dan kadar dari sebuah nikmat, kan gitu. Contoh yang pernah saya contoh, ingat enggak? Lapar, haus, capek, ya kan? Sedih, semua itu, sakit. Baik, sekarang kalau kita tanya, siapa yang mau capek? Orang pasti enggak mau. Siapa yang mau lapar? Siapa yang mau haus? Siapa yang mau sakit? Umumnya orang enggak mau, dianggap itu sebuah cobaan kan? Tapi coba pikir baik-baik. Kalau kita gak lapar, enak gak makan? Berarti lapar ini kendaraan untuk merasakan enaknya makan. Kalau kita sudah kenyang, udah kenyang nih, udah gak bisa lagi jalan karena kekenyangan, dikasih lagi ayam bakar, kasih lagi kambing, masih bisa makan gak? Anggur yang mahal, buah-buahan. Nah, tapi coba kalau lagi lapar, nasi sama tempe sama sambal enak gak? Wah. Berarti lapar itu sebuah nikmat yang harus disyukuri. Pernah enggak pada saat Bapak Ibu lagi lapar, alhamdulillah lapar. Yang ada, aduh lapar nih. Nah, di situ poinnya. Jadi kita kalau lagi lapar, alhamdulillah lapar. Berarti kita nanti masuk ke dapur, apapun yang kita dapat, roti bekas dipotong makan sama anak kita, lahapnya kita makan. Kan gitu. Coba kalau lagi kenyang, enggak mau kecuali rotinya harus baru. Kan gitu, nggak bisa. Nah itu masalahnya, kan gitu. Nah sama dengan haus. Kalau kita lagi haus, kendaraan tuh nikmat minum kan gitu. Tapi kalau kita lagi nggak haus, nah disiapin minum biasa saja. Kadang-kadang kita nggak mau minum. Bapak ibu kalau disuruh kerja dari pagi sampai malam, kerja terus sampai capek, pas malam kita tidur, enak nggak? Karena capek kan. Nah berarti capek itu sebuah nikmat loh. Karena kalau tidak capek nggak enak tidur. Coba kalau kita seharian tidur dari pagi sampai malam, malam suruh tidur lagi, mau tidur nggak? Karena sudah tidak capek. Ternyata capek itu, letih kita jalan apa, itu justru kita jadi tahu nilainya istirahat. Ya kan? Mungkin kalau bapak ibu gak pernah capek, sofa kita beli dengan 30 juta pun biasa aja. Coba-coba kalau lagi capek, kursi rotan pun depan rumah, duduk, wah, luar biasa. Berarti sekarang ubah ya. Lagi lapar bilang apa? Alhamdulillah lapar. Haus? Alhamdulillah haus. Capek? Alhamdulillah capek. Masih bisa rasain capek itu. Berarti enak istirahatnya tuh. Kan gitu? Sama. Sekarang kalau ibu sakit apa manfaatnya? Ibu bisa tahu nilainya kesehatan. Iya kan? Sekarang kalau kita lagi sakit ya. Kita lagi flu, lagi demam. Ada orang, pasangan hidup kita, anak kita lagi sehat. Lagi makan, minum, dingin, panas di depan kita. Enaknya ya dia kalau sehat. Kita kan jadi tahu itu. Kan? Karena kita sakit. Begitu, dan sakit itu pasti akan berlalu kok. Kata Allah, fa inna ma'al usri yusra, di setiap cobaan ada kemudahan setelahnya, pasti. Begitu konsepnya ya. Jadi ternyata banyak sekali ya Allah SWT siapkan fasilitas untuk kita bisa menikmati yang di mata kita sebenarnya sebuah cobaan. Allah sayang dengan hambanya Bapak Ibu sekalian. Allah ini lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sayang dengan kita. Sudah pernah saya jelaskan hadis Bukhari ya. Seorang ibu yang pernah menggendong bayinya lagi disusuin di pinggir jalan di Madinah. Nabi lagi lewat dengan para sahabat. Apa kata Nabi SAW? Siapa di antara kalian yang bisa ambil anak itu dari ibunya? Ambil dengan cara paksa. Kata sahabat, gak ada yang bisa ya Rasulullah. Jangankan manusia, hewan aja kalau diganggu anaknya melawan. Pasti ibu itu akan lawan kita gitu. Begitu bahasa sahabat ya, gak mungkin. Kenapa? Kata Nabi, ya karena ibu itu sayang sama anaknya. Kata Nabi SAW. Ini titip, Nabi mau titip pesan di sini ya. Jadi namanya dalam bahasa Arab jazbul intibah, menarik perhatian orang. Supaya bisa tahu yang saya sampaikan selain ini penting gitu. Kata Nabi, demi zat yang aku ada dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, gitu kan? Allah itu lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Bapak ibu buat dosa, 50 tahun zina. Hari pertama 51 tahun taubat, diterima enggak? Coba bayangin tuh. Kalau ibu punya pembantu mencuri sekali aja, masih dipekerjakan gak? Baru sekali. Kalau Allah, kita berbuat dosa 50 tahun, hari pertama umur 51 tahun kita taubat, bersih. Rahmat apalagi tuh? Mengalahkan itu luar biasa. Belum hadis lain-lain kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'malha. Siapa yang niat mau buat satu amal soleh, niat saja, belum dikerjakan, kutiba lahu hasanatun kamilah, dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Makanya saya selalu bilang, ingat dari awal pertemuan kita kan, Bapak Ibu sekarang kalau mau tidur malam, niat tahajud, gak ada susahnya niat tuh, sudah dapat pahala tahajud. Niat sholat subuh nanti berjamaah di masjid, niat sholat subuh on time, besok pagi saya mau sedekah kasih tetangga beras, saya mau infak, saya mau ini, saya mau tahun ini saya mau haji insya Allah, saya mau umrah, niatin semua. Kata Nabi SAW, kalau dia niat saja sudah dicatat langsung pada satu oleh malaikat raqib, pahala lengkap. Fa'in amilaha, kalau dia kerjakan yang dia niatkan tadi, bangun betul-betul 3:30 subuh sholat tahajud benar, bangun azan subuh benar-benar sholat subuh, besok benar-benar kasih orang bantuan beras tetangganya, dikerjain apa yang diniatin. Apa kata Nabi? Kutiba lahu asyru adhafiha, dicatat baginya 10 kali lipat dari pahala itu, amal soleh itu. Ila sab'amiyah di'fin, sampai 700 kali lipat. Ila adhafin kathira, sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Niat dapat satu, dikerjain 700 kali lipat. Itu luar biasa gitu kan. Terus kata Nabi apa? Waman hamma bisayyi'atin walam ya'malha. Siapa yang niat mau buat dosa lalu dia batalkan. Mau pergi zina batal. Tapi batal karena Allah ya, bukan karena ban mobilnya pecah. Emang dia batalin karena Allah. Kutiba lahu hasanatun kamilah, dicatat baginya satu pahala lengkap. batalin niat buruk, dapat pahala. Fa'in amilaha, kalau dia kerjain niat buruknya itu, kutibalahu sayyiatun wahidah, dicatatkan baginya satu dosa saja. Ini luar biasa. Baru niat baik dapat pahala, dikerjain 700 kali lipat. Niat dosa dibatalin dapat pahala, dikerjain cuma satu dosa. Rahmat apa lagi kira-kira? Allah SWT sangat menyayang. Allah gak mau kita masuk neraka, Bapak Ibu sekalian, gak mau. Buktinya Allah berikan kesempatan orang untuk bertobat. Fir'aun itu 50 tahun, gitu kan? 10 tahun didakwai oleh Nabi Musa alaihissalam. 10 tahun didakwai oleh Nabi Musa alaihissalam. Diberikan kesempatan, kesempatan. Nanti sudah tidak mau benar-benar, baru Allah hukum. Luar biasa gitu. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun waktu disuruh ke Fir'aun? Idhaba ila Fir'auna wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Kalian berdua wahai Musa dan Harun, coba pergi ke Fir'aun. Fir'aun siapa? Mengaku Tuhan, saingannya Allah. Pergi ke sana, ucapkan kalimat yang baik-baik saja, yang sentuh, yang lembut. Mungkin dia bisa ingat dan dia sadar, kata Allah. Itu luar biasa, sayangnya Allah sama hambanya. Orang yang mengaku Tuhan. Makanya nanti ada bahasan kita insya Allah ke depannya, itu dosa besar ke-69, putus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya itu. Ini kan 68 ya. Ini 69 itu putus asa dari rahmat Allah. Jadi dia sudah buat dosa, ya Allah gak akan ampunin saya. Nah ini termasuk dosa, gak boleh. Kita harus yakin Allah itu maha penyayang. Harus. Kita taubat, Allah memang senang dan Allah terima. Memang begitu, ikuti syaratnya saja. Sebagaimana kita kalau ibadah nih, ibu lagi dan berapa lagi sholat. Sudah ikutin syaratnya ya. Tutup aurat, wudu, hadap kiblat, sudah semua terpenuhi. Udah, yakin ada pahalanya, harus. Gak boleh kita ragu. Karena emang Allah janji itu, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan pungkirin janjinya. Sebagaimana orang tadi kalau buat dosa ada konsekuensi hukuman, pasti. Jangan bilang oh tetangga saya itu sudah 10 tahun utang-utang sama orang enggak bayar-bayar, belum dihukum sama Allah. Pasti dihukum. Kita enggak tahu saja seperti apa hukuman datang kepada dia. Dari mana kita tahu kalau malam dia enggak bisa tidur? Banyak sekali. Kita enggak tahu. Harus yakin dengan balasan Allah. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah waktu Madinah ditimpa musim peceklik. Kering sekali kota Madinah, gitu kan, kering. Maka yang terjadi Utsman bin Affan mengirim 1000 kafilah. Kalau tidak salah 1000 unta ya, 1000 unta ke negeri Syam, belanja. Beli ini, beli itu, beli ini semua macam-macam dibawa ke Madinah. Pada saat tiba di Madinah, pedagang-pedagang Yahudi dan orang-orang munafik waktu itu tahan kafilahnya Utsman nih. Sebelum masuk kota Madinah, lalu dikatakan, siapa punya ini? Kata mereka kepada orang yang bawa nih. Kata penjaga yang bawa itu, pegawainya Utsman bin Affan. Kata mereka, coba panggil. Bilang semua pedagang Madinah lagi ngumpul nih, mau nawar barang dagangannya dia. Utsman datang. Utsman bilang, kenapa? Mereka, Utsman tahu ya apa yang mereka buat. Jadi pedagang Yahudi dan munafik ini sudah tahu musim peceklik di Madinah, dinaikin harga lagi mahal. Orang Islam susah belanja. Lihat apa yang Utsman lakukan dalam kondisi genting seperti itu ya. Susah sekali. Orang Islam lagi susah, tidak ada produk. Apa yang dilakukan? Dia kalau jual barangnya tadi itu dengan harga murah, orang tetap beli kan? Karena orang butuh. Apa yang dia buat? Dia tanya, siapa yang mau beli barang saya? Ada satu orang bilang, saya mau beli Utsman. Kata Utsman, berapa kau mau tambah? Berapa kau mau kasih saya? Dia bilang begini, karena dia tidak tahu barang apa saja, 1000 unta. Dia cuma bilang, setiap satu produk kamu, saya lipat gandakan harganya jadi 100 peser maksudnya, 1 kali lipat. Kalau beli 1 dirham, 2 dirham saya beli. Ada produk 5 dirham, 10 dirham saya bayar. Semua ini 1000 unta. Berapa banyak tuh? Miliaran itu. Baik. Terus Utsman bilang, tidak, saya ingin lebih. Ada yang bilang 2 kali lipat Utsman. 5 dirham jadi 10 dirham, jadi 15 dirham. Enggak, saya ingin lebih. Ada yang bilang 3 kali lipat Utsman. Utsman bilang, saya ingin lebih. Terakhir ada satu pedagang Yahudi kaya raya, dia bilang, "Pak Utsman, saya berani bayar buat dari kamu ini 5 kali lipat maksimal. Dan yakinlah dari semua yang hadir ini enggak ada yang bisa bayar seperti saya. 1000 unta 5 kali lipat. Kalau 5 dirham 25 dirham dibeli. Kan itu. Kalau harga 100 dirham jadi 500 dirham, gitu kan? Dibeli. Enggak ada lagi yang bisa." Kata Utsman, "Saya ingin lebih." Kata yang tadi yang nawar tuh, "Kak Utsman, kamu sudah gila, enggak ada orang bisa beli." Dia bilang, "Kalian mau tahu siapa mau beli? Sebentar." Dia panggil semua itu. Jadi setiap untanya ada satu pegawai Utsman yang bawa. Panggil semua. Iklankan di Madinah. Panggil semua umat Islam. Satu Madinah. Bahwasanya Utsman memanggil di pinggir gerbang Madinah. Datang semua. Waktu datang, Kata Utsman, ini 1000 unta buat kalian semua gratis. Gratis, ambil. Waktu itu orang Islam lagi kesusahan, tidak ada makanan. Susah, peceklik. Mereka lagi susah, barang harga di pasar lagi naik. Dibagiin cuma-cuma sama dia. Sampai dalam riwayat ini dikatakan, setiap rumah muslim di Madinah itu bisa bertahan 1 bulan. Gak butuh makanan, gak butuh belanja. Ngambil sepuasnya. Masing-masing ambil sepuasnya, habis, sudah sampai selesai. Orang-orang semua ini pedagang, bayangin Bapak Ibu sekalian, kita kalau pedagang, lihat depan barang kita, mata kita dagang barang yang biasa kita dagang, dibagi cuma-cuma gitu. Kita sudah tahu untungnya bisa berapa banyak nih, tapi dibagi cuma-cuma gitu. Langsung Utsman balik kepada mereka, dia bilang, Utsman bilang apa? Apakah kalian tahu siapa yang beli dari saya lebih banyak daripada kalian? Mereka bilang tidak tahu. Dia bilang, Allah membeli dari saya minimal 10 kali lipat. Minimal. Bisa 700 kali lipat. Tidak ada yang. Ada yang bisa bayar? Tidak ada. Allah yang bayar. Ini semua saya bagiin karena Allah. Orang beriman lain. Gitu kan? Jadi ini harus jadi pelajaran juga ya. Jangan lagi produk lagi susah kita sengaja mahalin. Memang kita punya hak berdagang. Tapi ternyata pada saat umat Islam lagi butuh, ditunggangin kesempatan untuk dapat pahala di situ. Seperti itu. Jadi kesempatan beribadah itu banyak sekali sebenarnya. Sebagaimana juga peluang berbuat dosa banyak. Harus hati-hati ya. Ini pekah sekali. Pekah sekali. Dan ingat, selalu syukurin walaupun itu musibah yang datang kepada kita. Pekah melihat masalahnya. Pungkirin kemungkaran yang kelihatan walaupun dengan hati kita. Gitu kan? Selalu begitu. Jadi insya Allah dengan begitu kita terus sibukkan diri dengan ibadah. Otomatis dengan ibadah. Jadi ulama bilang, kalau orang sibukkan diri dengan ibadah, dia akan jauh dari maksiat. Otomatis, jadi kita gak usah keluarin energi khusus tinggalin maksiat, gak usah. Sibukkan diri dengan ibadah, selesai. Gitu kan? Kita tidak sengaja lihat kemungkaran, pungkiri langsung, doain, supaya selesai. Kita lepas dari hukum, kita juga dapat pahala karena sudah mendoakan. Jadi konsekuensinya begitu. Nah, kita kembali kepada dalil yang disebutkan oleh beliau, ada 3 di sini. Yang pertama adalah surah Al-A'raf 99. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala ya'manu makrallahi illal qawmul khasirun. Tidaklah yang merasa aman dari azab Allah melainkan orang-orang yang merugi. Kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan merugi adalah orang-orang yang pada saat dia berbuat maksiat tadi akan ada konsekuensi. Dia buat lagi maksiat, konsekuensi lagi. Jadi dia rugi sebenarnya. Kalau dia sedang lakukan maksiat, dan ingat ya, maksiat itu kenikmatannya hanya sebentar. Hanya sebentar. Beda dengan kenikmatan ibadah. Lain. Nikmat ibadah itu akan bisa abadi. Kata Nabi SAW, siapa yang sengaja menurunkan pandangan dari yang haram, Allah akan tanamkan dalam hatinya ketenangan iman, kenikmatan iman sampai hari kiamat. Gitu kan? Jadi jelas sekali, kenikmatan ibadah itu beda dengan kenikmatan kemaksiatan. Maksiat itu biasanya kita merasa nikmat, justru karena dihiasi sama syaitan saja. Kan gitu. Jadi dalam konsep rumah tangga, pasangan kita halal, sebenarnya bisa kita nikmatin. Tapi syaitan buat kita malas. Gitu kan? Tapi pada saat orang berbuat haram, gitu kan? Mungkin dia berciuman sama pasangannya yang halal, dapat pahala. Tapi dia gak mau lakukan, malas-malesan. Tapi itu pahala sebenarnya. Tapi ini dia berbuat sama pacarnya yang haram. Walaupun mungkin tidak sikat gigi, syaitan hiasi bahwasanya itu bagus. Seperti itu dibuat. Padahal itu tidak ada kenikmatan, tapi syaitan buat begitu. Jadi masalah. Kebodohan namanya. Lawan, tepis, kita harus jeli. Semua yang mengajak kita mendapat pahala, kerjain, nikmatin. Semua yang diharamkan, tinggalkan. Selesai. Harus punya prinsip. Begitu. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 44 ya, kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sehingga apabila mereka bergembira dengan sesuatu yang telah diberikan kepada mereka, maka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Begini maksudnya. Ada sebuah hadis Bapak Ibu sekalian yang berbunyi, kalau kalian melihat sebuah nikmat atau nikmat itu melimpah pada seseorang yang melakukan kemaksiatan. Misalnya ada orang ini berbuat maksiat, melimpah, mobilnya tambah banyak, apa usahanya maju, padahal dia pakai pelaris, sihir, dan seterusnya. Kalau kita lihat nikmat itu pada seseorang yang bermaksiat, kata Nabi SAW, ketahuilah dan diyakinilah, itu adalah tahapan azab dari Allah. Jadi itu sebenarnya di mata kita, kasat mata itu sebuah nikmat. Tapi sebenarnya kita harus sadar dengan keimanan kita, itu azab buat dia. Kenapa? Dengan dia berbuat atau melimpahnya nikmat, dia menganggap terus perbuatannya itu benar. Hanya terus-terus ke dukun, ya kan? Terus-terus mabuk, terus-terus berzina. Nah ini biasanya kata para ulama, orang-orang yang memang Allah sudah datangkan peringatan-peringatan, dia gak mau dengar. Coba perhatikan kisah-kisah kaum yang Allah siksa sebelum kita. Kaum Lut, kaum Saleh, gitu kan. Kaum Ad, ya. Nah, kaumnya Nabi Hud. Itu semua hari-hari terakhir sebelum mereka diazab oleh Allah. Itu Allah limpahkan. Tumbuhannya jadi tambah subur. Hewan ternaknya jadi tambah banyak. Karena sudah sampai pada puncak, sudah mereka kafir memang. Sudah tidak mau baik. Sudah Allah limpahkan. Sampai kata Allah, ini ayatnya tadi. Sampai apabila mereka sudah gembira kepada sesuatu yang telah diberikan kepada mereka, maka pada saat itu kami siksa mereka sekonyong-konyong. Seketika langsung Allah SWT hilangkan. Apa sih yang mau diinginkan dari kenikmatan dunia, Bapak Ibu sekalian? Makanan yang enak. Pernah saya jelasin ya, variasi dunia jangan jadikan sebagai patokan ya. Nasi campur sambal, campur sedikit potongan ayam, campur sedikit daging. Kita ambil nih, cuil-cuilin sedikit, campur dengan nasi. Masih kita bisa tahu ya, waktu kita angkat ke mulut kita, yang mana nasi, yang mana sambal, yang mana ayam, yang mana kambing atau daging tadi. Masuk ujung lidah masih dirasakan tuh, oh ini yang pedes sambal, oh ini rasa nasi, oh ini rasa ayam. Tapi kalau sudah lewat ke tenggorokan, hah, masih bisa tahu enggak? Berarti itu cuma variasi. Itu cuma kemasan. Jangan jadi target. Nah, itu. Kalau ini haram, mau seenak apapun. Oh ini kue enak tapi ada rumnya. Enggak boleh, haram. Ya kan gitu. Kita cuma terpengaruh dengan kemasannya, dikasih ini, dikasih itu, dikasih ini, warnanya menarik, dusnya menarik. Iya, masuk di ujung lidah masih terasa. Masuk tenggorokan sudah hilang, kita tidak bisa tahu lagi yang mana akan jadi kotoran, yang mana jadi bagian nutrisi tubuh kita. Tapi masalahnya kalau haram ada konsekuensi hukum. Masuk ke badan berarti memakannya, ya, mengambil itu tadi, membeli barang itu, tahu haram dibeli dosa, memakannya juga dosa. Ada hubungan berarti konsekuensi hukum nanti dengan duit yang kita keluarin, ada hubungan dengan badan yang kita masukkan barang haram. Bisa sakit, bisa juga rugi dalam usaha. Bisa juga orang utang gak bayar, dan seterusnya. Jadi kan? Jadi harus pahamin masalah ini. Ya, jangan sampai kita salah. Jadi gak ada masalah kita gak makan, gak pakai pakaian yang kita jadikan target dunia. Mudahin aja, sebentar. Kata Nabi SAW, dunia ini ibaratnya seperti seseorang yang sedang musafir. Capek, dia istirahat di bawah pohon sejenak. Setelah itu dia pergi sampai ke tujuannya. Begitu dunia. Kalau kita meninggal, ingat yang saya bilang itu hari ya. Semua yang Bapak Ibu kumpulin ini, ya rumah, ya mobil, ya apa saja, uang tabungan, ya baju, ya tas, ya apalah. Kalau kita meninggal apa orang bilang? Oh ini rumahnya dia. Hanya itu. Oh ini mobilnya. Oh ini sepatunya. Oh ini tasnya. Oh ini dulu kosmetikanya. Oh ini. Habis. Sudah selesai. Dan itu cuma berputar di perkataan orang beberapa hari saja pada saat kita meninggal. Seminggu, sebulan, habis ceritanya. Baik kalau kuburan kita didatangi oleh anak cucu kita, kita gak tahu. Mungkin cuma setahun sekali mereka datang. Habis, yang temanin kita, ya ini tutup aurat, ya sholatnya, ya puasanya, ya sedekahnya, itu yang banyak kita panen di sana. Yang lain ini diambil oleh ahli waris, dibagi. Habis cerita. Ya gitu. Jadi harus hati-hati nih. Kita harus jeli memang membekali diri kita sendiri. Kita yang butuh tuh. Lalu dikatakan juga di dalam surah Yunus ayat ketiga di sini, dalil ketiga, Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum 'an ayatina ghafidun." Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharap, maksudnya tidak percaya akan pertemuan dengan kami. Biasanya orang yang terus-menerus tenang dengan masa itu karena tidak yakin ada akhirat. Makanya perlu kita tahu ya, Bapak Ibu perlu belajar ada apa yang Allah janjikan di akhirat tuh. Orang kalau sholat dapat pahala apa, nanti kalau surga itu disiapin apa. Sering saya bawain buku kan itu ada tamasya ke surga, ada Rasulullah SAW cerita tentang surga neraka. Coba dibaca, diulangin lagi kalau sudah dibaca, jadwalin. Itu penting. Jadi orang-orang yang banyak melakukan maksiat karena dia tidak tahu kalau ada pertemuan nanti di akhirat, ada surga dan neraka. Dan mereka puas dengan kehidupan di dunia. Padahal dunia ini sebentar yang dilaluin, cuma kemasan tadi. Serta merasa tentram dengan kehidupan itu. Dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Dunia ini dipenuhi dengan angan-angan, antusias, ya, ambisi yang besar. Bapak Ibu pengen punya mobil bagus, mereknya terkenal. Gitu kan? Kira-kira apa bedanya mobil yang 7 miliar, Gak usah 1 miliar, 2 miliar. 7 miliar dengan mobil 200 juta. Merek, kemasan. Dan pujian orang. Kalau mobil ini dua-duanya baru, pada saat kita naik ke dalam, AC-nya jalan. Sama, setir, gas, rem, persnelan, sama aja. Mungkin fasilitas sedikit beda, tapi sama aja tuh. Ada bedanya sebenarnya gitu kan. Jadi secara kemasan dunia memang ada bedanya. Tapi sebenarnya itu tidak biasa saja. Sama aja. Bayangkan kalau orang yang tinggi cantik dan orang tinggi putih gagah yang masuk surga saja. Bagaimana dengan orang yang tidak begitu? Tapi Allah tidak melihat itu. Bukan kemasan dunianya. Tapi kebaikannya, amal solehnya, apa yang sudah dia lakukan. Itu yang Allah sementara lihat. Jadi orang yang cerdas itu kata Nabi adalah orang yang selalu mengetahui akan ada kematian dan selalu punya persiapan untuk menghadapi kematian itu. Dan orang yang bodoh adalah orang yang selalu berangan-angan, terus berangan-angan. Allah Maha Pengampun, oh orang Islam akan masuk surga, oh tidak sholat malam, gak apa-apa sunnah. Terus begitu, ajal datang hanya tidak ada sholat malam kita. Diikutin terus bisikan setan, gak boleh. Kita harus punya prinsip. Ingat ya, kata kunci saya tutup dengan ini. Ibadah harus, tanda kutip, dipaksakan. Gak bisa tidak. Bapak ibu, paksakan. Nanti malam saya harus tahajud. Harus. Jadwalkan. Gitu. Azan subuh. Sampai azan subuh. Belum terbiasa sholat malam, jangan dipaksa 11 rakaat, gak usah. 2 rakaat gak apa-apa. Seminggu biasain dulu, yang penting sudah biasa bangun di waktu itu. Minggu depan meningkat 4 rakaat, minggu depannya 6 rakaat, minggu depannya 8 rakaat, sebulan sudah 11 rakaat. Motivasi pasangan, kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati suami yang kalau bangun malam, bangunin istrinya. Itu sholat sama-sama, tidak bangun percikin air. Semoga Allah merahmati istri yang bangun malam mau sholat, bangunin suaminya. Tidak mau bangun dipercikin air. Supaya itu keromantisan yang sebenarnya itu. Bukan. Ya? Kenapa? Enggak. Percikan air dengan kasih sayang lah. Kalau yang saya lakukan sama ini, saya bagi pengalaman ya. Kalau yang saya lakukan sama istri saya, bukan saya ambil air dari gayung percikin. Enggak. Jadi habis air wudhu, ada air wudhu saya ambil, saya usapin di wajahnya. Nih bangun ya, sholat. Langsung tuh dia loncat dari ranjang gitu. Gak ada masalah gitu kan. Apalagi kalau kita duduk di sebelahnya baik-baik. Yuk bangun sholat malam yuk. Kan dipanggil dulu ya. Oh masih ngantuk, bersihin pelan-pelan. Ayo sholat yuk. Kan gak apa-apa. Ini sholat, kalau enggak masuk neraka nanti kamu. Gak bisa. Tapi intinya, kita disuruh sama Allah untuk tadi menjadwalkan itu. Tanda kutip ya, paksain diri. Kalau kita gak paksain Bapak Ibu sekalian, akan lewat setiap hari ini buku amal kita punya lembaran. Hari ini ada lembaran nih. Ada tuh, sholat subuh. Kalau kita kerjain, malaikat cateng. Sholat duha, cateng. Sholat ini, zikirnya, semua. Baca Quran gak, jenguk orang sakit gak. Penuh gak ini? Gitu kan. Dicateng. Kalau ada yang lewat satu, sudah selesai tadi Bapak Ibu enggak sholat duha misalnya. Udah lewat nih. Kita enggak bisa lagi perbaikin. Udah sampai hari kiamat buku kita tuh pada hari itu kosong dari sholat duha. Enggak bisa diperbaikin sampai hari kiamat. Itu masalahnya tuh. Amal soleh. Dan itu nanti akan membedakan antara kita dengan orang-orang yang mengerjakan di derajat di surga. Makanya harus dipaksain. Kita paksain diri. Enggak bisa enggak. Dengan kita paksain diri insya Allah akan bisa. Gitu kan. Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas Bapak Ibu sekalian itu. Mereka menjadwalkan setiap hari itu keluar cari fakir miskin. Jadwal. Jadi dia paksakan dirinya untuk itu. Dia enggak tunggu orang datang minta, enggak. Beda ya. Pahala infak yang kita kebetulan insidental orang lewat minta kita kasih dengan kita jadwalkan keluar cari untuk infakin orang itu lain. Beda loh pahalanya. Allah berikan balas pahala beda. Beda orang sengaja mau sholat di masjid keluar dengan orang kebetulan lewat azan mau mampir. Dari awal dia sudah niat lain dengan orang yang pas berpapasan. Beda.